Sebetulnya Allah sudah sangat tahu keperluan, kesulitan, keinginan kita. Tapi Allah memfasilitasi sujud supaya makin nikmat dengan Allahnya. Kan Allah sudah tahu keperluan kita, kenapa dong harus minta? Karena minta ke Allah itu bagian dari kebahagiaan. Bagian yang membuat hidup kita enak itu justru dengan doa. Doa, munajat, sujud, bersimpuh, itu bagian dari kebahagiaan dalam hidup ini. Justru kalau semua dikasih kita nggak punya doa, nggak enak. Garingnya seperti selama ini. Kita dikasih banyak sekali, bisa kedip, bisa mikir, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak, bisa bernafas. Seluruh tubuh ini beres setiap saat. Mana kita mensyukurinya? Enggak kan? Biasa-biasa aja. Tapi ketika kita menyadari ada keperluan ke Allah, kemudian kita bangun tahajud, kita wudu yang bagus, kita sujud yang nikmat, itu bahagia di sana.